Tebel. Takut banget loh, hujan-hujan gini gak dapat bakso. Order online bisa sejam. Ada ide gak, Clay? Nah, ada Kang Bakso tuh. Kang, mie baksonya dua ya. Mie sama rawitnya banyakan. Waduh, punten, Dek. Udah habis mie sama rawitnya. Yah, mau ngebakso pakai mie sama rawit aja ribet. Yah, lagian. Kudet banget sih lu. Wah, Clay Gribble ya? Yes, sir. Mau makan yang kuahnya gurih, mie-nya chewy dan rawitnya asli? Iya. Cobain nih. Baru, mie sedap kap bakso belenduk. Kuah bakso gurih pakai topping bubble crunchy. No play-play guys, sedapnya. Rawitnya asli, nggak pakai halu. Pasti dong, cuma mie sedap kap bakso beleduk. Juaranya mie bakso pakai rawit asli. Siapa tuh? Punten deh, wangi banget baksonya. Jadi lapar, boleh bagi nggak? Iya. Yuk guys, buruan cobain mie sedap kap bakso beleduk. Asli rawitnya, juara bakso beleduknya. Dari Wings Food.